seperti orang yang ku kenal. Sikapmu padaku tak seperti dulu. Sumpah ku tak tahu, oh, harus bagaimana. Dariku membuat hatiku hancur berantakan. Oh, oh, oh, kau membuatku hancur hatiku. Jangan-jangan kamu telah berbalik. Jika kau sudah tak cinta lagi aku, putuskan saja.